Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Pembahasan kita yang terakhir, kita masuk pada pembahasan marfu'atul asma', isim-isim yang marfu', yang mana isim yang marfu' ada 7 macam. Kita sudah mulai membaca isim marfu' yang pertama, yaitu al-fa'ilu, dalam bahasa Indonesia pelaku, yang mana kemudian mu'alif mendefinisikan, memberikan definisi fa'il. Al-fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu'. Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum, yang berada setelah fi'il ma'lum. Jadi kata-kata isim, fa'il adalah isim, berarti di sini yang namanya fa'il bukan dari huruf dan juga bukan dari fi'il. Kemudian marfu', berarti yang namanya fa'il itu bukan mansub dan juga bukan majrur. Waqa'a badal fi'il ma'lum, yang keberadaannya itu setelah fi'il ma'lum, yaitu kata kerja yang aktif, bukan setelah fi'il majhul, kata kerja pasif. Nanti akan ada pada ketentuan fa'il. Wadalla 'ala man fa'ala al-fi'la, dan menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan, dan menunjukkan siapa yang fa'ala melakukan pekerjaan. Halaman 24. Halaman 24 ya. Sehingga dicontohkan di situ, qala an-nabiyyu, telah berkata atau bersabda an-nabi. Di sini fa'ilnya mana? An-nabiyyu. Dia berupa isim dan juga marfu'. Fa'il itu marfu'. Yang kedua, fa'il harus didahului fi'il ma'lum. Ini sudah kita sampaikan ketika mendefinisikan tentang fa'il, atau mu'alif mendefinisikan tentang fa'il. Fa'il itu marfu', didahului oleh fi'il ma'lum. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Fa'il tidak selalu bersambung langsung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Tetapi ada kalanya diselangi, diperantarai oleh kalimat atau kata yang lainnya. Nanti akan ada contohnya. Contohnya, kalau mau contoh, di halaman 36 itu ada innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama, sungguhnya. Nah, kalau ada innama, perhatikan. Yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Al-ulama'u. Di sini mana fi'ilnya? Yahsha. Tapi fa'ilnya mana? Ternyata di belakang, yaitu al-ulama'u. Ada, dia diselingi dengan kata atau kalimat yang lainnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, Kembali ke halaman 35. Jadi nomor 3 tadi, fa'il tidak selalu langsung bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya diselangi oleh kalimat lain, disisipi kalimat lain. Makanya nomor 4 ini mendukung nomor 3, bila fa'il sulit dicari, maka gunakan pertanyaan apa atau siapa. Lebih seringnya siapa. Apabila sulit dicari mana fa'ilnya, maka gunakanlah pertanyaan siapa. Seperti tadi, innama yasallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Siapa yang takut? Yaitu ulama. Berarti ulamanya sebagai fa'il. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, lanjut. Yang nomor 5, bila fa'ilnya itu mu'annas, perempuan atau yang dimaknai perempuan, dan kita sudah mempelajari tentang macam-macam isim yang mu'annas, anwa'u ta'nis, pada halaman yang ke-33. Apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Ketika fa'ilnya itu perempuan, maka fi'ilnya juga harus diberi tanda perempuan atau mu'annas. Yaitu, apabila fi'ilnya itu fi'il madhi, maka dengan tak mati. Yaitu, ditambah di akhirnya dengan tak sukun atau tak mati. Contoh, sholahat, nah, menjadi bagus atau telah bagus. Contoh lain apa? Katabat. Sehingga kalau fa'ilnya itu mudzakkar, maka dia tidak diberi tanda mudzakkar karena sudah otomatis. Kataba Muhammadun. Tapi kalau yang menulis itu Aisyah, kemudian ini fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka di akhirnya ditambah dengan tak sukun. Jadi apa? Katabat. Katabat Aisyatu jalasa Ibrahim misalnya. Ketika perempuan, jadi apa? Jalasat. Apa contohnya? Al-Baqarah misalnya. Al-Baqarah perempuan atau mu'annas. Atau jalasat Aisyatu, jalasat Fatimatu. Yang jelas, kalau fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Kalau fi'il madhi, ditambah dengan tak sukun di akhirnya. Kemudian bila fi'ilnya itu fi'il mudhari, maka dengan ditambah tak di awal fi'ilnya. Seperti tasluhu. Kalau ini tak, tak tubu. Tak tu, tak tubu. Kalau, kenapa? Kalau jalasa menjadi apa? Tajlisu. Ini menunjukkan taknya ini fa'ilnya adalah mu'annas. Dan sebenarnya ini sudah kita lewati ketika kita membahas tasrif fi'il madhi. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Jalasa, jalasa, jalasu. Kemudian apa? Jalasat, jalasata, jalasna. Mungkinlah kalau fi'il mudhari apa? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kemudian apa? Taktubu. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Kemudian apa? Tajlisu. Tajlisani, tajlisna. Ini karena ada hubungan dengan yang nomor 6. Bila fa'ilnya itu musanna atau jamak. Perhatikan, apabila fa'ilnya atau pelakunya itu musanna, apa musanna? Jumlahnya 2. Ataukah jamak? Baik itu jamak mu'anas salim ataukah mudzakkar salim ataukah jamak taksir, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Maka fi'ilnya harus dalam kondisi mufrad. Contoh, jalasa. Kalau tadi tasrifnya apa? Jalasa, jalasa, jalasu, ya kan? Tapi di sini jalasa at-thaliban misalnya. Apa at-thalibani? 2 murid. Ini dalam kondisi 1. Demikian pula kalau mu'annas, jalasat ini namanya spidolnya matat. Matat itu mati. Jalasat apa yang mu'annas 2? Namto libatani atau Fatimatani lah, 2 orang Fatimah. Fatimatani. Kita perhatikan di sini, setelah kita hafal tasrif fi'il madi, jalasa, jalasa, jalasu, kan? Halaman berapa? Yang dihafal halaman 13. Jalasa, jalasa, jalasu. Dan jala sat, jala sata, jalasna. Perhatikan di sini tasrif fi'il madhi. Jalasa apa artinya? 1 orang laki-laki telah duduk. Kalau jalasa, 2 orang laki-laki duduk. Jalasu, 3 orang atau lebih laki-laki duduk, ya kan? Ini kan 1, 2, 3 laki-laki. Kalau jalasat sama, cuman 1 perempuan telah duduk. Jalasata, 2 perempuan duduk. Jalasna, 3 atau lebih perempuan duduk. Ketika kita menerapkan pada fa'il yang fa'ilnya itu 2 atau libani, 2 orang murid, maka fi'ilnya itu 1, jalasa. Bukan kemudian jalasa atau libani. Jalasa atau libani. Sekarang dari sisi mudzakkar, mudzakkar ini sama, kan? Fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, ya kan? Kemudian ini musanading. Ini contoh yang salah tadi, afwan. Yang benar adalah jalasa atau libani, bukan jalasa atau libani. Walaupun ini 2, Ini dua, ya kan? Jalasa satu, jalasa dua, jalasu tiga. Tidak pula kemudian kalau at-tullabu, apa, banyak murid, kemudian fiilnya menjadi jalasu. Bukan banyak. Ini kan banyak murid, berarti fiilnya juga harus memakai banyak, jalasu. Bukan seperti itu, akan tapi tetap memakai satu jalasa. Kalau menulis ya kataba. Dipahami sampai sini? Ini kalau fa'ilnya itu apa? Mudzakkar. Kalau fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya juga dengan apa? Dengan mu'annas. Misalnya Fatimatani atau Fatimah dulu, kemudian Fatimah oh ya Fatimah Fatimatani, kemudian apa kalau banyak Fatimah Fatimatun, kan? Pertama harus diperhatikan kalau fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Berarti apa? Jalasat. Cocok ini. Fatimah kan satu mu'annas maka fi'ilnya juga apa? Mu'annas satu. Kemudian pada nomor 6, kalau ini musanna dua tapi mu'annas dua perempuan, maka fi'ilnya dalam kondisi mufrad. Berarti sama ja la sat. Demikian pula yang jamak Fatimatun, dia pakai jala sat. Bukan jala sata atau jala sena, seperti itu. Jadi harus sesuai apa namanya mudzakkar mu'annasnya, kemudian kalau fa'ilnya itu musanna maka fi'ilnya tetap mufrad. Sudah bingung belum? Intinya sini yang harus sesuai adalah mudzakkar dan mu'annasnya. Antara fa'il dan fi'il harus sesuai mudzakkar dan mu'annasnya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan mufrad dan musanna atau jamak, maka fi'ilnya itu tetap dalam keadaan mufrad. Ya enggak? Walaupun apa? Walaupun fa'ilnya itu musanna atau jamak, fi'il harus dalam kondisi fi'il yang mufrad. Fi'il yang musanna apa? Ya tadi, kalau jalasa itu mufrad untuk mudzakkar, kalau musanna ya jalasa itu musanna. Kemudian jamaknya apa? Jalasu gitu. Kalau mu'annas ya jalasat itu fi'il yang mufrad. Kemudian musanna dua, fi'il yang dua apa? Jalasata, fi'il yang banyak jalasna. Bisa dipahami? Yang nomor 7, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ulun bihi atau objek. Karena ini sebenarnya belum dibahas tentang mansubatul asma, tapi sudah disinggung di sini bahwasanya maf'ul bihi objek itu mansub. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu apa? O objek. Contohnya pada halaman yang ke-36. Sa'alan nabiyya rajulun. Sa'ala an-nabiyya rajulun. Kalau konteksnya seperti ini, maka mengartikannya adalah sa'ala itu fi'ilnya, kemudian antum kasih pertanyaan. Sa'ala itu bertanya, siapa yang bertanya di sini? Nabi atau rajulun yang bertanya? Yang bertanya siapa? Nabi atau rajulun? Rajulun, karena dia marfu kan itu. Ya enggak? Sa'alan nabiyya rajulun. Adapun an-nabiyya di sini adalah maf'ul bihi atau objek. Nah. Tapi kok di belakang ya terserah yang nulis. Walaupun bisa sa'ala rajulun an-nabiyya. Itu bisa. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya fa'il itu boleh ditempatkan setelah objek, setelah maf'ulun bihi. Maka di situ objeknya adalah an-nabi, yang ditanya adalah nabi, yang bertanya yaitu fa'ilnya adalah rajulun. Intinya adalah bahwasanya fa'il itu boleh ditempatkan setelah maf'ulun bihi. Yang penting nanti untuk mendapatkan fa'il, nah, kalau sulit maka kita kasih pertanyaan si siapa. Sama seperti ayat yang kita bahas, wa kallamallahu Musa. Siapa yang mengajak berbicara? Allah. Sehingga dia memakai dhamma Allahu. Yang mengajak bicara itu Allah. Kalau antum baca wa kallamallaha Musa, maka yang mengajak bicara siapa? Musa. Nah, ini penyimpangan dalam akidah. Karena yang benar adalah wa kallamallahu Musa. Boleh enggak wa kallama Musa Allahu? Secara susunan bahasa boleh. Wa kallama Musa Allahu. Ini tidak nampak karena dia isim apa? Musa. Maksur. Kan? Berbeda dengan isim yang apa? Yang biasa. Sehingga enggak rancu. Wa kallama Musa. Allah mengajak bicara Musa. Kalau ini kallama Muhammadan misalnya sallallahu, ini jelas ya kan? Allah mengajak bicara Muhammad. Ketika kemudian kallama Musa, antum mau baca apa di sini? Allahu atau Allaha? Secara susunan bahasa boleh ha, boleh hu. Cuman kan kita harus apa namanya tadi bertanya siapa kan gitu. Siapa yang mengajak bicara? Allah. Berarti fa'ilnya siapa? Allah. Allahu. Karena ini rancu. Ini Musa ini berbeda dengan Muhammad. Kalau di sini kan jelas wa kallama Muhammadan Allahu. Al-amsilah contoh. Dan contoh-contoh di sini adalah berkaitan dengan ketentuan fa'il. Hadarul waladu. Seorang anak laki-laki itu telah hadir. Mana fa'ilnya? Al-waladu. Siapa yang datang? Al-walad kan itu. Hadara fi'il ma'lum apa majhul? Ma'lum. Kalau hudira itu dihadirkan. Kalau hadara hadir. Kemudian hadaratil bintu. Telah datang anak perempuan. Ini sesuai dengan kaidah yang kelima. Mana fa'ilnya di sini? Al-bintu. Karena fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Yang tadinya hadoro, kemudian ditambah dengan tak hadorot. Kenapa? Karena fa'ilnya itu perempuan atau mu'annas, fi'ilnya juga harus diberi tanda mu'annas. Jadi agak repot. Kemudian hadoro al waladani. Ini untuk apa? Kaidah yang keenam. Yaitu apa? Ketika fa'ilnya itu musanna. Hadoro al waladani. Mana fa'ilnya? Al waladani. Ini isim mufrad apa musanna? Isim musanna. Maka fi'ilnya juga fi'ilnya tetap dalam kondisi mufrad. Dalam kondisi mufrad hadoro. Tapi ketika al-bintani, hadorotil bintani, yang nomor 4, telah datang dua anak perempuan. Mana fa'ilnya? Al-bintani. Al-bintani isim apa? Musanna. Maka fi'ilnya harus tetap mufrad. Karena dia musanna dua dan juga mu'annas, maka fi'ilnya tetap mufrad tapi ditambah tak sebagai ta'nis. Sehingga menjadi hadorotil bintani. Harusnya itu hadorot, cuman kemudian bacanya hadorotil bintani. Di sini ketemu dua, satu yaitu fa'ilnya itu mu'annas, maka diberi tanda mu'annas hadorot. Kemudian ini bentuk isim musanna, isim yang dua, maka fi'ilnya tetap dalam kondisi mufrad. Berarti ini fi'il mufrad mu'annas kan gitu. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan hadoro al-bintani, salah. Atau kita katakan hadorota al-bintani, tapi apa? Hadorot. Yadhabu al-auladu. Yadhabu al-auladu. Mana fa'ilnya? Al-auladu. Nah, ini isim apa? Isim jamak taksir. Walaupun dia sebagai fa'il bentuk jamak taksir, akan tapi apa? Fi'ilnya tetap mufrad yadhabu, dalam hal ini fi'il mudhari. Yadhabu al-auladu. Nah, mana fa'ilnya tadi? Al-auladu. Apa i'rabnya? Marfu. Semua fa'il itu marfu, jangan ragu. Masih mikir fa'il apa ya robe. Lobet. Anu perlu wifi. Kalau pakai kartu Tri loadingnya lama. Al-auladu fa'ilun, apa i'rabnya? Marfu'un, tanda marfu'nya dhammah karena jamak taksir, itu halaman 13. Berikutnya tazhabu al-banatu. Tazhabu al-banatu. Mana fa'ilnya? Al-banatu. Sama mu'anas salim. Maka fiilnya dari fiil mudhari diberi tanda mu'annas dengan ditambah ta awalnya, beda apa? Tadhabu al-banatu. Nah, itu fiil mudhari dan tetap kondisi fiilnya mufrad, bukan tadhabani al-banatu atau tadhabna al-banatu, tapi mufrad tadhabu, mufrad mu'anas. Berikutnya sa'alan nabiyya rajulun, ini tadi yang apa, ada kalanya fa'il itu diselingi maf'ulun bihi atau objek. Sa'alan nabiyya rajulun, rajulun sebagai fa'il. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tadi sudah dibahas fa'ilnya mana? Al-ulama. Sa'alani dzata yaumin rajulun. Sa'alani bertanya kepadaku. Dzata yaumin pada suatu hari rajulun, seorang laki-laki. Mana fa'ilnya? Rajulun. Dari isim mufrad. Kalau misalnya rajulun itu diganti dengan imra'atun menjadi apa? Sa'alatni. Sa'alatni karena dia fi'il madhi. Sa'alat ni bertanya kepadaku perempuan. Zata yaumin suatu hari imra'atun seorang wanita. La tadkhulul jannata illal mu'minun. Benar enggak? La tadkhulul jannata illal mu'minun. Pasti benar enggak? Saya ulangi sekali lagi. La tadkhulul jannata illal mu'minun. Benar enggak? Salah. Benar enggak? Ah, ini perlu ditanya lagi. Saya ulangi. La tadkhulul jannata illal mu'minun. Benar enggak? Salah. Mana yang salah? Tadkhulu harusnya yadkhulu. Tadi awalnya sengaja jadi suatu pertanyaan. Nah, yang benar adalah la yadkhulul jannata illal mu'minun. Kenapa tadi salah kalau saya baca tadkhulu? Karena fa'ilnya muzakkar al-mu'minun. Sehingga fi'ilnya juga harus tetap muzakkar. Kalau la titik-titik jannata illal mu'minatu jadi apa? Tadkhulu. Jadi la tadkhulul jannata illal mu'minatu, itu baru benar. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas, kemudian fi'il yang tadinya yadkhulu dirubah menjadi fi'il yang mu'annas menjadi tadkhulu, itu baru benar. Di sini tetap yadkhulu karena fa'ilnya adalah muzakkar. Al-mu'minun laki-laki atau perempuan? laki-laki. Apa i'rabnya? Marfu, karena sebagai fa'il. Yang namanya fa'il itu marfu'un, itu sudah kunci itu. Yang namanya fa'il itu marfu. Tinggal tanda marfu'nya di sini apa? Tanda marfu'nya al-mu'minun. Ya. Apa? Halaman 13. Buka aja, jangan malu-malu. Al-mu'minun marfu', tanda marfu'nya apa? Karena itu termasuk apa? Jamak mudzakkar salim, apa tanda marfu'nya? Al-wawu, halaman 13. Cari yang marfu', kolom paling kanan. Al-mu'minun fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Lainnya di situ la nafiyah, la yadkhulu. Kemudian i'rabnya yadkhulu apa fi'lul mudhari'un, apa i'rabnya yadkhulu? Marfu' mansub atau majzum. La yadkhulu. Lainnya itu la nafi, bukan la nahi. Marfu. Kenapa marfu? Karena ketentuannya gitu. Apa ketentuannya? Ketentuannya yang mana? Nomor 6. Saya ulangi pertanyaannya. La yadkhulul jannata illal mu'minun. Yadkhulu, i'rabnya apa? Itu fi'il mudhari. Marfu. Pertanyaan berikutnya, kenapa antum katakan yadkhulu itu marfu? Mas Ani. Apa Abu Sufyan? Enggak ada hubungannya sama fa'il. Beda nih bahasan fi'il. Dicari semalam enggak ketemu. Pembahasan fi'il itu tiga i'rab, marfu', mansub dan majzum. Ingat, yang kita bahas adalah penyebab fi'il itu majzum dan mansub. Tidak ada penyebab fi'il itu marfu'. Berarti kenapa dikatakan yadkhulu marfu? Yang mansubkan itu anlan idzan itu. Yang memajumkan apa? Lam, lamukai dan seterusnya. Ini kalau ada an menjadi mansub yadkhula. Kalau ada lam menjadi lam yadkhul. Tapi ini kenapa kok marfu yadkhulu? Karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Sudah pernah? Sudah. Sudah lupa? Sudah lupa? Sudah. Sudah ingat? Sudah ingat. Pembahasan fi'il, fi'il mudhari ya. Pembahasan fi'il mudhari itu mansub, majzum dan marfu. Ya kan, kalau fi'il mudhari yang ada cuman penasab dan penjazm. Nah, kalau nggak ada penasab dan penjazm berarti marfu kan itu. Berbeda nanti dengan pembahasan isim. Kalau isim itu ada yang marfu, mansub dan majrur, semua ada sebabnya. Nah, apa namanya, bisa diresapi. Saya ulangi, kalau fi'il itu kan dari empat macam i'rab kan mengambil tiga, marfu, mansub dan majzum, itu fi'il. Nah, pembahasan pada fi'il yang mudhari, yang apa mu'rab, itu cuman ada penasab dan penjazm. Pemarfu'nya enggak ada. Jadi otomatis kalau ada, kalau tidak ada ambil nasab dan ambil jazm, dia marfu' dengan sendirinya. Tapi kalau pembahasan isim, dari empat macam i'rab kan mengambil tiga juga, marfu, mansub dan majrur. Nah ini semua ada penyebabnya. Kapan dia marfu ada sebabnya, kapan dia mansub ada sebabnya, kapan dia majrur ada sebabnya. Jadi jangan dikatakan ini apa namanya isim, apa i'rabnya marfu. Kenapa? Karena enggak nasab dan majrur, enggak bisa. Pilihannya cuma 7, fa'il, na'ibul fa'il dan seterusnya. Demikian juga nanti ini isim apa? Mansub. Sebagai apa? Kan gitu nanti ada sebabnya. Adapun di situ al-mu'minun sebagai fa'il, yadkhulu fi'il. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Dan ketika Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim. Pertanyaannya, siapa yang diuji? Ibrahim. Siapa yang menguji? Rabb, berarti mana fa'ilnya? Rabbu. Yang dia mudhaf punya mudhafun ilaih. Ini di antara contoh bahwasanya apa namanya? Terkadang fa'il itu setelah maf'ulun bihi. Fa'il rabbuhu ini setelah maf'ulun bihi, setelah objeknya yaitu Ibrahim. Adapun ibtala ini siapa yang tahu apa i'rabnya? Dan Rabbnya telah menguji Ibrahim. Apa Rabbnya Mas Nanang Abu Umar? Kalau ditanya Rabb, kalau fi'il itu cuman marfu, mansub, majzum. Marfu. Hah? Nggak ada penjazamnya berarti marfu. Pakat? Pakat? Pakat Abu Salsa? Pakat semua ya? Nah. Atau nggak sepakat? Ini yang ngomong kelasnya Abu Umar loh. Coba yang enggak sepakat angkat tangan. Masalahnya kalau enggak sepakat nanti ditanya kenapa. Mending sepakat. Ya betul, enggak ada penasihat penjajam. Itu betul di langkah pertama, tapi langkah kedua salah karena ini fi'il madhi. Apa tandanya fi'il mudhari? Anita kan? Ada enggak situ Anita atau ana itunya? Diawali dengan alif, nun, ya atau nun. Alif atau ta atau ya atau nun. Nah itu ibtala itu bukan alif asli. Intinya itulah fi'il madhi, jadi tidak ada yang marfu, mansub atau mansub, majrur, majzum, itu adalah mabni. Berarti yang benar saya. Kalau antum ditanya, ini fi'il ini, i'rabnya apa? Antum harus lihat dulu, ini fi'il apa, kan gitu. Ya enggak? Nah kalau dia fi'il madhi ya enggak ada i'rabnya dia mabni. Kalau dia fi'il amr enggak ada dia i'rabnya marfu, mansub, majzum, dia mabni kan gitu. Demikian juga kalau fi'il mudhari' bersama dengan nun taqat atau nun inas dia tidak mu'rab tapi mabni. Bukan marfu, mansub, majzum tapi mabni. Baik. Qad ja'akum rusuluna, telah datang kepada kalian rasuluna utusan kami. Mana fa'ilnya di sini? Rasulu. Baik. Telah datang kepada kalian rasuluna. Pertanyaannya, ja'a di situ adalah fi'il, apa i'rabnya? Marfu. Ada qad. Apa Mas Nanang? Ada qad telah sungguh telah datang kepada kalian rasul kami. Apa i'rabnya ja'a Mas Ani? Enggak ada irobnya karena dia mabni kan itu. Sama dengan ibtala kan fi'il madhi. Kalau dia bukan fi'il mudhari, antum ditanya apa irobnya, jangan jawab. Jawab bukan. Jangan-jangan enggak jawab itu karena tahu wah ini salah pertanyaannya jadi enggak dijawab. Enggak ada di sini ana itunya enggak ada karena dia fi'il madhi. Berarti dia mabni, mabniun alal fathi, mabni di atas fatha. Kemudian kum di situ domir sebagai maf'ulun bihi. Rasulu di sini sebagai fa'ilnya dan dia mudhof, nanya mudhofun ilaih. Tamrin, insyaallah kita kerjakan sama-sama pada pertemuan yang berikutnya. Sahih matarohu koto'an, benarkan apa yang engkau lihat salah. Jadi diperhatikan di sini fa'ilnya, fi'ilnya, mudzakar mu'anasnya, dan juga musanna atau jamak atau mufradnya. Ya, nanti bisa ketemu, oh ini salah dalam fiilnya salah atau yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqaddalu barakallahu fiikum.